الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف رحمه الله تجول الملائكة على حلق الذكر والعلم تجول biasa orang sebut jaulah. Baik. Jaulah itu berkeliling. Jala ya julu jaulah. Baik. Jaulah wa saulah. Saulah itu adalah kekuatan. Ah, ini malaikat berkeliling. Tajulul malaikatu. Keliling kemana malaikat ini? Ala hilaqid dikri wal ilm. Keliling untuk menghadiri majlis-majlis dikir dan majlis ilmu. Ya majlis ilmu, ya majlis dikir. Barakallahu fikum. Rawal Imam Ahmad wa Muslim hadis. Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah. وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطع به عمله لم يسرع به نسبه. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian juga Imam Muslim. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah terkumpul atau berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah, menunjukkan bahwa majlis ilmu mestinya di masjid. Barakallahu fikum. Dan afdalnya di masjid, bukan di rumah-rumah, walaupun barakallahu fikum tetap ada keutamaannya. Baik, barakallahu fikum. Di tempat-tempat manapun silakan. Tapi al-aula wal afdal di baitin min buyutillah. Barakallahu fikum. Yatluna kitab Allah. Membaca kitab Allah, mempelajarinya. Membaca Al-Quran, cara membaca Al-Quran, kemudian mempelajari apa yang Allah inginkan dalam Al-Quran, mengkajinya, tafsirnya, fikihnya. Barakallahu fikum. Wa yatadarasunahu bainahum. Senantiasa mereka mudarasa. Kalau ini yang terjadi, illa nazalat alaihimus sakinah. As-sakinah, niscaya akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Barakallahu fikum. Ketenangan, bukan tidur ya. Di majlis ilmu, kemudian tidur, bukan ketenangan. Itu pengaruh syaitan, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Pelajarannya kemarin, masih kan tak? Kalau tertidur, ngantuk dan tertidur, di medan perang, itu sakinah yang turun. Barakallahu fikum. Sakinah, ketenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan Allah turunkan untuk orang yang berperang. Kenapa? Begitu dia bangun langsung dia memiliki kekuatan lebih. Pulih kembali rasa lelah letihnya yang sebelum dia tertidur. Sesaat cuma enggak panjang, enggak lama. Barakallahu fikum. Enggak sampai berjam-jam tidur, cuma sesaat. Gitu. Pulih kembali. Tapi kalau di majelis ilmu kemudian tidur, barakallahu fikum, maka itu datangnya dari syaitan. Silakan bangkit wudu. Barakallahu fikum. Atau cari antisipasi sebelumnya, bagaimana caranya agar supaya tidak ngantuk. Barakallahu fikum. Illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun pada mereka as-sakinah. Taib wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat. Wa haffathumul malaika, dan mereka dikelilingi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda, dan mereka akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikatnya. Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang lama, malas, santai-santai beramal, nasabnya tidak akan mendongkrak dia untuk menjadi lebih mulia. Oh, kita keturunan Nabi misalnya, seandainya pun betul keturunan Nabi, barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Safiyyah. Baik. Safiyyah siapa? Ammat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakala. Bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Sali, baik. Angkidi nafsaki minan nar innila fa innila ugni anki minallahi sya. Ya Fatimah binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salini mimma syi'ti. La ugni anki minallahi sya. Satu demi satu keluarga kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mewanti-wanti. Wahai putriku, mintalah sekarang dari apapun yang engkau inginkan dari harta benda. Barakallahu fikum. Selamatkan dirimu sendiri dari api neraka, karena aku tidak bisa melakukan apa-apa nanti di hari kiamat untuk engkau. Kalau memang engkau tidak bisa tertolong. Barakallahu fikum. Orang nafsi-nafsi nanti di hari kiamat. Kita tidak mengingkari syafaat-syafaat ada, barakallahu fikum. Tapi yang paling membantu menolong seorang adalah amalannya sendiri. Barakallahu fikum. Amalannya sendiri, usahanya sendiri. Paham? Banyaknya pelayat, banyaknya penggiring jenazah tidak menjadikan jenazah itu lebih mulia. Barakallahu fikum. Sahih. Hatta anda ada yang sholati. Seandainya pun terjadi satu kejadian, orang saleh mati di suatu tempat yang tidak ada seorang pun yang menyolatinya, bahkan tidak ada yang mengkafaninya, mati begitu saja. Barakallahu fikum. Imma kecelakaan di manakah? Barakallahu, di lautankah atau di udarakah atau dimakan ularkah atau di apakah? Intinya dia tidak terselenggarakan jenazah secara syar'i. Kalau memang dia saleh, dia mendapatkan keutamaan. Barakallahu fikum. Walaupun dia diselenggarakan sedemikian rupa, dihadir oleh sekian banyak orang, kalau memang tidak saleh, dia tidak akan ada manfaatnya untuk dia. Banyaknya orang-orang yang menggiring jenazahnya, banyaknya orang yang menangisinya. La haula wa illa billah. Wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Qala hafizahullah ta'ala, wa hadzal hadits aidan fi bayani sinfin min al malaikah. Hadis ini juga menerangkan kepada kita tentang kelompok dari kelompok-kelompok para malaikat. Wa humul malaikatul ladzina yatajawwaluna. Ini kelompok-kelompok yang senantiasa keliling mencari hilakat dzikr. Kelompok-kelompok ilmu, kelompok-kelompok dzikir. Fa minal malaikati man muhimmatuhum huduru durusil ilm. Di antara para malaikat tugasnya memang hadir di majlis-majlis ilmu. Barakallahu fikum. Di mana disampaikan ilmu agama ini, di situ ada malaikat yang menghadirinya. Ini kita yakin karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkannya. Karena ini tugas para malaikat itu, huduru durusil ilm wa hilakat dzikr, dan kelompok-kelompok dzikir. Hilakat dzikr ini kelompok-kelompok ngaji. Baik. Antum lihat di pondok-pondok pesantren, satu guru situ keliling, dikeliling oleh murid-murid yang ngaji, akan nyetor hafalan, satu demi satu maju, gantian-gantian nyetor hafalan gitu. Baik. Sampai 2 jam baru bubar gitu. Di sana juga ada, di sana juga ada, di sana ha kata. Hilakat dzikr, ada yang nyetor hafalan, ada yang nyetor bacaan. Paham barakallahu fikum. Nyetor bacaan. Dibetulkan bacaannya sehingga dari bacaan yang benar dia menghafal. Hilakat dzikr. Fa hadza fihi fadlu talabil ilm wal hasu alaihi. Di sini ada keutamaan menuntut ilmu dan dorongan untuk menuntut ilmu. Antum duduk di sini, ya antum adalah penuntut ilmu. Kita semua penuntut ilmu. Barakallahu fikum. Tidak mesti harus mendaftar di pondok pesantren, barakallahu fikum, yang barakallahu fikum jadwalnya mungkin lebih padat, ya, dari kegiatannya memang sudah tertata, teratur rapi. Habis ini pelajarin lagi, habis ini pelajarin lagi, habis ini setoran, habis ini hafalan, habis ini dan seterusnya. Habis ini istirahat, habis ini makan, habis ini tidur. Begitu seterusnya tiap hari. Barakallahu fikum. Nah, antum barakallahu fikum dalam kondisi sudah berumur, sudah berkeluarga, cari maisyah macam. Tapi walillahilham antum masih menyempatkan waktu untuk belajar, duduk menuntut ilmu, mendengar ilmu. Nah, ini keutamaan malaikat-malaikat yang kita bahas ini akan menghadiri majelis-majelis ilmu yang seperti ini. Bukan majelis ngopi, majelis ngurumpi, bukan, barakallahu fikum. Tapi majelis ilmu, majelis ilmu. Bukan berarti antum tidak boleh ngopi, silakan ngopi, barakallahu fikum. Karena terkadang terlalu lama-lama bermajelis, kopi setengah cangkir, duduk 2 jam misalnya, cerita dari ujung timur sampai ujung barat, cerita bola, cerita perang, ya kan, lagi hangat-hangat perang, cerita macam-macam lah, barakallahu fikum. Ya, cerita-cerita itu seadanya lah, sesuai dengan kebutuhan apa yang Anda butuhkan, cerita apa yang Anda inginkan untuk kemanfaatan dunia dan akhirat Anda. Barakallahu fikum. Maka di sini ada keutamaan majelis ilmu. Li'annahu tahdurul malaikah. Karena majelis ilmu adalah majelis yang dihadiri oleh para malaikat karena keutamaannya. Barakallahu. Innal malaikah la tadau ajnihataha li talibil ilm ridham bima yatlub, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat ini mereka menghentikan diri untuk terbang kemana-mana. Barakallahu fikum. Setelah mereka mendapati majlis ilmu. La tadau ajnihataha. Ada yang mengatakan la tadau menaungi. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan tidak mengepakkannya. Untuk siapa? Untuk para penuntut ilmu. Karena ridha mereka, para malaikat, terhadap para penuntut ilmu dan ilmu yang dia tuntut. Masya Allah. Bukan majlisnya para pebisnis yang memakan waktu terkadang. Majlisnya para penguasa yang dihadiri oleh para malaikat. Bukan. Majlisnya para penuntut ilmu. Majlisnya para penuntut ilmu. Wa kadza yahduru talatib, yahduru tullabul ilm. Demikian juga majlis ilmu yang dihadiri oleh para penuntut ilmu wal awam dan orang-orang awam. Fayastafiduna min hadhihi durus. Dan mereka pun bisa mengambil manfaat, faedah dari pelajaran-pelajaran ini. Bahwa baitus sakinati war rahmah. Maka masjid itulah baitus sakinah, rumah yang turun padanya sakinah, ketenangan, rahmat. Wahuwa ma'wal malaikah. Masjid itu tempat datang dan berkumpulnya para malaikat. Bikhilafi ma'idha ma'ukimad darsi ghairil masjid. Berbeda tentunya ketika ada majlis-majlis ilmu dilakukan di selain masjid. Fa'inahu tuqbalu ahamiyatuhu, taqillu ahamiyatuhu, wa yafqidu hadhihi sifah. Wa yusbihu maqsuran 'alal hadirin minat tullabi faqat. Fa innahu taqillu ahamiyatuhu, yani kemanfaatannya kurang. Wa yafqidu hadhihi sifah, dan sifat-sifat ini tidak ada ketika majelis ilmu dilakukan di masjid dan majelis ilmu dilakukan di ruangan-ruangan tertentu. Kalau majelis ilmu dilakukan di ruangan tertentu, biasanya yang hadir hanya apa? Hanya para penuntut ilmu. Tidak ada orang-orang awam. Barakallahu fikum. Tidak ada orang-orang awam. Karena biasanya penuntut ilmu yang sudah di sistem klasikal yang ada sekarang ini, barakallahu fikum, ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, diberikan sesuai dengan jenjang dari pendidikan yang dia berada padanya. Kelas ini pelajarannya, kelas ini pelajaran. Beda dengan posisi pelajaran itu, beda dengan posisi pelajaran itu mungkin di masjid, maka semua akan menghadirinya. Semua akan menghadirinya. Mungkin ada orang hanya sekedar mau singgah sholat. Kemudian ini, kok ada kumpul-kumpul ini? Ya, ada apa ini? Ini ada taklim, Pak. Oh, ada taklim. Taklim apa ini? Oh, taklim ini. Silakan, Bapak. Kalau mau ya, silakan ada kesempatan untuk mendengar biar cuma sesaat. Oh iya. Barakallahu fikum. Akan dihadiri oleh apa? Para penuntut ilmu, orang-orang awam, orang-orang yang mungkin cuma sekedar singgah begitu. Sehingga untuk melakukan sholat, tahu-tahu dia mendapatkan apa berita bahwa ada, tidak juga terburu-buru, maka dia menyempatkan diri untuk hadir. Barakallahu fikum. Fa innahu taqilu ahamiyatuhu wa yaqilu hadhihi sifah. Sifat-sifat ditegakkannya majlis ilmu di masjid akan berbeda. Wa yasbu maksuran alal hadirina minat tullabi faqat. Fa yambagi an yu'lina al-'ilm wa la yukhazzan. Barakallahu fik. Maka semestinya diterangkan dan disebar-tebarkan ilmu itu dan jangan dikurung. Taib. Wa mahallu i'lanihi yakunu fil masajid, dan tempat-tempat disebar-sebarkannya ilmu ada di masjid. Wala yakunu fil mukhayyamat aw fi mahallat yajtami fiha at-tullabu wal masyayikh, dan bukan cuma di mukhayyamat, di kemah-kemah terkhusus di apa barakallahu fikum di pelaksanaan ibadah haji karena mereka kebanyakan memakai kemah. Aw fi mahallat atau tempat-tempat yajtami fiha at-tullabu wal masyayikh wala yahduruhu ghairuhum. Baik. Pemislu hadhihi, kalau cuma yang seperti ini ya cuma para masyayikh, para guru dengan murid-muridnya, taqillu ahamiyatuhu wa faidatuhu, akan terkurang kemanfaatannya, faedahnya, keutamaannya. Baik, wa yaqilu hadhil maziyah al-'azimah, maka akan hilang dari dia. Baik, maziyah ini keistimewaan belajar dan menjadikan apa? Menjadikan majlis ilmu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah apa yang kita lakukan ini termasuk perkara-perkara yang ada keutamaan padanya. Karena kita melakukan majlis ilmu di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahiyah hudurul malaikah. Ya, ini kehadiran malaikat. Barakallahu alaikum. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam yatruna kitab Allah. Orang-orang yang hadir di masjid itu membaca kitab Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quranul Karim. Wahiyadukhulu fihi sunnah. Termasuk juga dalam pembahasan sunnah. Kalau kita mempelajari sunnah Rasulullah. Baik, secara umum barakallahu fikum. Baik. Secara umum majelis ilmu itu dihadiri oleh para malaikat. Adapun kalau itu adalah kebid'ahan tentunya menentang kitabullah dan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam dinan. Allah telah menyatakan tentang kesempurnaan ini dalam Al-Qur'an, kemudian datang dia menambah-nambah, membuat-buat sesuatu yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan tidak dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan posisi kondisi kebid'ahan itu ya barakallahu fikum ahabbu ila syaitan minal ma'asiyah, lebih disenangi, dicintai oleh syaitan ketimbang maksiat. Para pelaku bid'ah barakallahu fikum senantiasa meyakini apa yang dia lakukan dari kebid'ahan itu adalah satu kebaikan sehingga sangat susah dia untuk tobat. Beda dengan orang yang melakukan kemaksiatan dosa-dosa besar, dia melakukannya dalam kondisi dia yakin bahwa itu sebenarnya tidak benar. Ketika ditanya, melakukan ini, ente keyakinan ente sebenarnya bagaimana sih? Dia akan mengatakan dalam kondisi sadar dia, betul-betul sadar dia, sebenarnya kok ini mas, sebenarnya ini boleh. Maksud bagaimana? So bagaimana? Soal banyak alasannya. Intinya, dia masih meyakini bahwa itu tidak boleh. Itu saja. Maka ketika betul-betul ada kondisi-kondisi tertentu yang menjadikan dia terpukul hebat, maka dia akan meninggalkannya. Barakallahu bikum. Betul-betul dia di posisi-posisi mungkin imannya mulai naik-naik, langsung dicekoki dengan itu. Ditakut-takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar dia menangis dia akan kesalahan. Karena memang dia dari awalnya sudah tahu kalau itu adalah sesuatu yang tidak boleh. Beda barakallahu bikum ketika itu adalah kebid'ahan yang dia tekuni, bersikeras dia. Barakallahu bikum. Bahkan dia mau debat. Barakallahu fikum. Dan bahkan dia mendakwahkannya. Barakallahu fikum. Mengajak orang. Jadi, maka susah tobat. Kecuali kalau Allah SWT menghendaki. Jadi, wa yadkhul bis sunnah li'anna sunnata min kitabillah. Karena belajar sunnah, belajar fikih, belajar tafsir termasuk dari kitabullah. Fa yaqra'una kitaballah, maka mereka membaca kitabullah. Wa yatafaqahuna fihi wa yatadarasunahu, yatafaqahuna fihi, mereka mempelajarinya, mudarasah mengulang-ulanginya, fima bainahum fa yu'allimu ba'dhum ba'dha, mereka saling mengajari antara satu dengan yang lainnya. Baik, majelis masjid-masjid ahlus sunnah, masya Allah, syarat dengan ilmu. Taib, di pagi hari ada halaqah sini, berikutnya lagi ada sini, duhur ada juga. Taib, di sini orang menghafal, di sini orang muraja, di sini orang, masya Allah. Taib, hidup. Ini namanya ta'mirul masajid. Ini namanya ta'mir, memakmurkan masjid. Barakallahu fikum. Jangan jadi takmir masjid nanti ada tugas baru datang dia. Tapi karena takmir masjid kan ada berapa orang kan gitu, ada 4 orang takmir masjidnya. Tapi dibagi inti hari anu. Kalau bukan harinya enggak mau datang dia. Barakallahu fikum. Nanti pas jadwalnya dia baru datang di masjid. Ini bukan takmir masjid namanya, barakallahu fikum. Bukan memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid menghidupkannya dengan ilmu, menghidupkannya dengan amal saleh, menghidupkannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya apalagi kalau dia barakallahu fikum nampaknya memakmurkan masjid tapi sekedar untuk mencari duit. Barakallahu fikum, mencari duit. Cari duit. Dia menganggap udah ada tunjangan jadi imam katu. Ada tunjangan, ada gaji katu. Jadi anggota BTM atau takmir, sehingga sebagian orang ya mempertaruhkan barakallahu fikum posisi dan kedudukan ini karena dianggap bahwa di sana bisa dia hidup. Innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu dengan niatannya masing-masing. Baik. Wa yatafaqahuna fihi wa yatadarasunahu fima bainahum fayuallimu ba'dhum ba'dha, mereka